إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab At-Targhib wa At-Tarhib atau Sahih At-Targhib wa At-Tarhib oleh Imam Al-Mundhiri yang kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Pembahasan kita masih pada kitab Al-Ikhlas, pembahasan tentang keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir yang dibacakan ketika itu adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwi an rabbihi azza wa jalla, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari yaitu dari Allah subhanahu azza wa jalla. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innallaha katabal hasanati wassayyi'ah, sesungguhnya Allah mencatat semua amal-amal kebaikan dan semua amal-amal keburukan. Thumma bayyana dhalika, kemudian Allah menjelaskan tentang amal-amal kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang dia ada keinginan terlintas dalam dirinya untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum sempat atau tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat bagi orang itu di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna, satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Fa'in hamma biha, dan apabila dia, jika dia mengandaki untuk melakukan suatu kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu indahu, maka Allah mencatat bagi orang itu di sisi Allah asyra hasanat, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai mencapai 700 kali lipat, 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, bisa jadi lebih dari itu. Ya, bisa jadi lebih dari itu, lebih banyak kebaikannya, lebih dari 700. Wa man hamma bi sayyi'atin, dan barang siapa yang menghendaki suatu keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah mencatat baginya di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Wa in huwa hamma biha fa amilaha, dan apabila dia menghendaki melakukan satu keburukan, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah hanya mencatat bagi orang itu satu keburukan. Satu keburukan. Kemudian zada fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, au mahaha, Allah mencatat satu keburukan kalau dia mengerjakannya, atau Allah menghapusnya. Atau Allah menghapusnya. Wala yahliku allahi illa halik, dan tidak ada yang binasa bagi Allah kecuali memang orang-orang yang sudah dicatat, ditakdirkan bahwa orang itu binasa. Hadis ini hadis sahih. Yang diambil dari hadis ini bahwa amal manusia itu ada dua macam. Ada amal-amal kebaikan dan ada amal-amal keburukan. Semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui para malaikat. Raqib dan Atid. Malaikat-malaikat mencatat amal-amal manusia. Kemudian yang kedua, bahwa dalam diri manusia itu ada, ya tentu yang dimaksud sini adalah orang yang beriman. Karena kaitan pahala ganjaran itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Bahwa manusia, dalam diri manusia ada dua hal. Ada keinginan berbuat baik, ada keinginan berbuat jelek. Makanya Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana dia mensucikan dirinya? Dan melakukan amal kebaikan. Ya, dan merugi orang yang gagal, orang yang mengotori jiwanya, yaitu dengan melakukan amal keburukan dan amal keburukan. Jadi dalam diri manusia ada dua keinginan. Ada keinginan berbuat baik, ada keinginan untuk berbuat jelek. Kalau hanya lintasan-lintasan, itu insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Seorang terlintas dalam dirinya, di benaknya, di hatinya, ingin berbuat sesuatu, tapi dia tidak pernah melakukannya, tidak pernah diucapkannya, maka Allah mengampuninya. Nah di sini alham-ham itu ada keinginan, ada kemauan untuk melakukannya. Ya. Maka orang yang menginginkan satu kebaikan tapi dia tidak sempat melakukannya, entah karena apa, ada yang menghalangi untuk dia melakukannya karena satu hal, tapi dia betul ingin melakukan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Walaupun dia belum mengerjakannya, Allah mencatat satu kebaikan sempurna bagi orang itu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang menginginkan kebaikan, tapi betul-betul ingin kebaikan, bukan sekadar saja, tidak, tapi betul ingin berbuat. Ya. Tapi dia belum sempat mengerjakannya. Maka Allah mencatat baginya satu kebaikan sempurna bagi orang tersebut. Dan apabila dia mengandaki dan diamalkannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Dan lebih dari itu, bisa sampai kepada 700, bahkan lebih dari itu. Tingkat banyak sedikitnya balasan yang Allah berikan pada seorang itu kembali kepada hati ini tadi. Ketika dia melakukan amal kebaikan tersebut, keikhlasannya, kesungguhannya, ketulusannya, ya. Dan faktor-faktor yang lain, waktunya, kadang-kadang pahala itu meningkat di saat orang membutuhkan sesuatu, agar dia terlepas. Dan orang yang dia butuh tapi tidak begitu butuh, dikasih alhamdulillah. Itu karena memang betul dia meninggalkannya karena Allah. Jadi orang meninggalkan dosa karena Allah, Allah menggantikan pahala bagi orang itu. Tapi kan seorang meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi karena peluang yang tidak ada atau penghalang-penghalang lain yang menghalanginya, maka ini tetap dicatat. Sama dan orang melakukannya. Loh, mana dasarnya Ustaz? Dasarnya adalah hadis tentang dua orang muslim yang bertemu, yang mengurus pedang masing-masing. Kata Nabi alaihissalam, al-qatil wal-maktul finna. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ya. Para sahabat bertanya, hadzal maqtul fakaifal qatil? Orang yang terbunuh, ya, tidak al-qatil, orang membunuh, ya, neraka. Bagaimana orang yang terbunuh? Kata Nabi SAW, dia pun ingin membunuh orang ini, lawannya. Tapi terlambat, duluan yang satunya. Tapi sudah punya keinginan untuk membunuh. Maka seorang yang meninggalkan satu amal keburukan, harus karena Allah baru dicatat satu kebaikan. Tapi karena peluang, karena tidak enak sama tetangga, karena ada orang yang lewat, ya, ini tetap tercatat dosa. Tercatat dosa baginya. Nah, ini kemudian diantara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, wa in huwa amma biha, kalau ada orang mengendaki satu keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat satu dosa baginya. Dosa yang tidak dilipat gandakan, ya. Tapi satu dosa. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Azza wa Jalla, atau kata dalam riwayat yang lain, atau Allah menghapusnya. Jadi Allah mengampuninya, karena hakikat menghapus dosa itu, hakikat mengampuni itu Allah menghapus dosa itu. Menghapus dosa tersebut. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyatan, apabila hamba-Ku mengandaki melakukan satu perbuatan jelek, fala taktubuha alaihi, maka kata Allah kepada para malaikat, maka janganlah kalian mencatat kalau dia hanya baru ingin berbuat satu keburukan. Fala taktubuha alaihi, jangan kamu mencatat sebagai dosa baginya, hatta ya'malah, sampai betul-betul dia mengerjakan dosa tersebut atau perbuatan jelek tersebut. Fa in amilaha, tapi kalau dia mengerjakannya, faktubuha bimithliha, maka catat sesuai dengan amal perbuatannya. Yang satu dengan satu. Kalau keburukan itu tidak dilipat ganda, tidak dilipat gandakan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa in tarokaha min ajli, dan apabila hamba-Ku itu dia meninggalkan dosa tersebut karena Aku, ya, karena Allah, karena takut pada Allah, faktubuha lahu hasanah, maka catat baginya satu kebaikan. Wa in arada an ya'mala hasanatan, dan apabila dia ingin melakukan suatu amal kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakannya, uktubuha lahu hasanah, maka tulislah bagi hamba-Ku itu dari keinginannya itu satu kebaikan, walaupun dia belum mengerjakannya. Fa in amilaha, dan apabila dia mengerjakan amal kebaikan itu, faktubuha lahu bi asyri amsalha, maka tulislah baginya 10 kali lipat, ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini redaksi ini dari sahih Muslim. Yang berikutnya masih kaitan dengan hadis ini. Kata Al-Mundhiri rahimahullah, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amma bihasanatin, barang siapa ingin berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, dicatat baginya satu kebaikan. Wa man amma bihasanatin fa'amilaha, kutibat lahu asyru hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin, dan barang siapa ingin melakukan satu kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka dicatat baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Wa man amma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa mengendaki satu keburukan namun dia tidak mengerjakannya, lam tuktab alaih, maka tidak dicatat, Pak, tidak dicatat dosa baginya. Wa in amilaha kutibat, dan kalau dia mengerjakannya dicatat baginya. Kemudian dalam redaksi yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim, qal, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, qal Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, idza tahaddatha abdi bi an ya'mala hasanatan, apabila terlintas, tahaddatha ini bicara dalam dirinya, dia ingin melakukan satu amal kebaikan, kata Allah Ta'ala, fa'ana aktubuha lahu hasanatan, maka aku catat baginya satu kebaikan, malam ya'malha, selama dia belum mengerjakannya, baru terlintas dalam dirinya, ingin melakukan satu kebaikan, maka aku mencatat baginya satu kebaikan tersebut. Fa'idha amilaha, dan apabila dia mengerjakannya, fa'ana aktubuha lahu bi asyri amthaliha, maka aku mencatat baginya 10 kali lipat. Wa idza tahaddatha bi amali an ya'mala sayyi'atan, dan apabila hambaku itu dia berbicara dalam dirinya, terlintas dalam dirinya ingin melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu malam ya'malha, maka aku mengampuninya selama dia belum atau tidak mengerjakannya. Fa in amilaha, dan kalau dia mengerjakannya, fa ana aktubuha lahu bimithliha, maka aku akan catat baginya satu keburukan, yani yang sama dengan keburukan yang dia lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, qalatil malaika, para malaikat berkata, dzaka abdun yuridu an ya'mala sayyi'atan, hamba itu ingin melakukan satu amal keburukan, wa huwa absharu bihi, dan Allah lebih maha melihat tentang hambanya ini, ya. Jadi para malaikat lapor kepada Allah Ta'ala bahwa hamba ini ingin melakukan satu keburukan, dan Allah lebih mengetahui, Allah maha melihat pada hambanya itu. Faqal, maka Allah berkata pada mereka, para malaikat, urkubu, pantaulah dia. Ketika malaikat menyampaikan pada Allah, fulan ini ingin berbuat keburukan, dan Allah lebih mengetahui, Allah mengatakan pada para malaikat, urkubuhu, kalian coba awasi dia, pantau dia. Fa'in amilaha, kalau dia mengerjakan, betul dia mengerjakan keburukan itu, ya, faktubuha lahu bimithliha, maka catat baginya satu perbuat dosa, yakni satu dosa yang sama dengan apa yang dia lakukan itu, satu keburukan. Wa in tarakaha, tapi kalau dia tinggalkannya, dia ingin namun dia tinggalkannya, faktubuha lahu hasanah, maka catat baginya satu kebaikan, innama tarakaha min jarroi, karena dia meninggalkannya, atau dia meninggalkannya karena aku. Maka yang dicatat kebaikan itu, orang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kaitan dengan hadis tersebut dan beberapa redaksi, dan ini metode dari Al-Imam Al-Mundhiri dalam satu permasalahan itu, beliau membawa beberapa riwayat dan beberapa redaksi. Lain An-Nawawi, Nawawi satu bab kemudian beberapa hadis. Kalau Al-Imam Al-Mundhiri dalam satu bab itu beberapa hadis dan redaksi-redaksinya. Dinukil kalau ada beberapa redaksi, tapi intinya adalah hal yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhuma. Dari Ma'an, Ma'an ini seorang sahabat Nabi SAW, bin Yazid, ayahnya juga, ya, Yazid juga sahabat Nabi SAW, juga sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhuma. Qal, kata Ma'an bin Yazid, kana abi, dahulu ayahku Yazid, akhroja dananira yatasaddaqu biha, dia dahulu memberikan beberapa dinar untuk memberikan saya sedekah, inda rajulin fil masjid, Beberapa dinar ini diberikan, dititipkan pada seorang di masjid, di Masjid Nabawi. Titip ya, ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini perbuatan siapa? Yazid, ayah dari Ma'an. Lalu kata Ma'an, sang anak, fajitu, maka aku datang. Ini datang kepada orang yang dititipkan duit itu. Fa'ahattuha, lalu aku mengambil, aku minta dari orang itu. Fa'ataitu biha, kemudian aku datang, aku bawa uang itu, dinar itu, kepada ayah. Ya, diambil. Maka melihat perbuatan anaknya yang mengambil duit yang dititipkan pada orang di masjid itu, faqal, kata sang ayah, yani Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak menghendaki untuk memberikan padamu. Yani niat aku memberikan sedekah ini bukan untukmu, tapi untuk orang lain. Ya. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang anak ini mengadu ayahnya ini kepada Rasulullah SAW. Jadi permasalahannya dibawakan kepada Nabi SAW. Ayahku titip duit beberapa dinar di masjid pada seorang. Lah aku ini butuh. Aku minta dari orang itu. Kemudian setelah sampai berita ini kepada ayahku, dia mengatakan bahwa bukan untukmu aku berikan uang itu. Supaya Rasulullah mendudukan permasalahan ini antara ayah dan anak. Maka faqala, kata Nabi alaihi salatu wasalam setelah mendengar permasalahan tadi, qal lakama nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, insan ayah, kamu itu sudah mendapatkan sesuai dengan niatmu. Niatmu untuk bukan untuk anakmu tapi untuk orang yang butuh. Kamu mendapat niatnya. Walakama akhadta ya Ma'an, dan kamu pun berhak mengambil wahai Ma'an. Karena memang Ma'an putra anaknya ini butuh, memerlukan duit itu, maka dia mengambil dari orang tersebut. Nah, di sini yang diambil, di antara pelajaran diambil dari kasus ini, bahwa terkadang orang itu memberikan zakat atau sedekah, tapi terkadang bukan pada tempatnya, karena faktor dia tidak tahu. Ternyata orang itu cukup, namun diberikan bagian zakatnya, maka dia tetap mendapat pahalanya, karena kembali pada niatnya. Dan itu ijtihadnya. Dia berijtihad untuk apa? Untuk memberikan zakat itu atau sedekah. Cuma tidak tepat karena dia tidak tahu dianggapnya orang ini butuh. Orang ini berhak menerimanya. Salah. Maka dia tetap mendapat pahalanya yang memberikan ini. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa seorang yang memang dia membutuhkan, ya, maka dia berhak untuk mengambilnya, menerimanya. Karena dia membutuhkan. Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dia butuh, seperti ayahnya Yazid tidak tahu tentang keadaan anaknya. Bisa saja, bukan mustahil. Maka ketika anaknya mengambil, karena dia betul-betul membutuhkannya, memerlukannya, maka dia mengingkari. Tapi Nabi SAW mendudukkan masalahnya, bahwa dia berhak mengambilnya seperlunya karena memang dia butuhkan uang itu. Kamu yang dapat pahala tetap dapat pahalanya, walaupun niatnya bukan untuk anaknya, ya. Tapi karena anaknya membutuhkan dan anaknya mengambil, maka dia tetap mendapat, sang ayah pemberi zakat, mengeluarkan zakat atau sedekah, tetap mendapatkan pahala. Ini yang diambil dari hadis yang demikian. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa memang sebetulnya masalah zakat beda dengan sedekah. Zakat itu yang harus dipahami bahwa zakat itu adalah diberikan kepada yang berhak. Maka setiap kaum kerabat, ada seorang ayah anaknya punya hutang, banyak hutangnya, dan orang tuanya ini betul mampu, sementara anaknya sudah terlepas, sudah mandiri, bukan masih menjadi tanggung jawabnya. Lain kalau masih menjadi tanggung jawabnya, nafkahnya masih pada ayahnya, tidak boleh dia kasih zakat pada anaknya. Tapi anaknya sudah mandiri, dia punya kesulitan-kesulitan, dia punya hutang, maka ayah ini boleh mengambil dari zakatnya untuk membayar hutang anaknya. Ya. Tetapi kalau anak ini masih dalam tanggungan ayahnya, dia masih membiayai anaknya, maka tidak boleh dia mengambil dari zakat. Tidak boleh dia mengambil dari zakat. Sama halnya dengan ya, seorang yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah orang yang dia punya anak perempuan. Anak perempuannya ini hidup dengan suami, kebetulan hidupnya mereka memang susah. Nah, apa boleh seorang orang tua ini memberikan zakat pada anak perempuannya? Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan dikasih ke anak perempuannya, tapi dikasih kepada suaminya. Karena yang bertanggung jawab itu suami, sementara suami memang tidak mampu. Suaminya ini tidak mampu. Maka diberikan kepada suaminya. Karena dia bertanggung jawab kepada istrinya. Jadi ada masalah zakat disebut para ulama, ada dua yang tidak boleh zakat itu. Yang atas dan yang bawah. Yang atas adalah orang tua tidak boleh kasih zakat. Harus nafkah dari duitnya anak itu kalau dia mampu. Ya, itu kepada orang tua. Karena anta wa maluka liabi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Maka jangan kasih zakat pada orang tua. Demikian pula pada anak. Sebetulnya anak tanggung jawab orang tuanya. Makanya ketika anak mendapat kasus, itu diberikan misalnya seperti tadi kepada menantu dan suaminya. Ada pembicaraan dalam masalah ini sebutan para ulama tentang masalah zakat ini. Tapi yang jelas bahwa Allah a'lam ya, bahwa uang zakat itu pada hakikatnya yang dilarang itu ke atas dan ke bawah. Kalau ke samping, berikan. Jadi saudara bilang tidak mampu, ya berikan itu haknya. Ya. Apalagi orang yang mau melepaskan dirinya ya, dari zakat, biar zakatnya tidak jatuh pada orang lain. Dia sengaja diberikan pada anaknya, padahal ada orang lain yang berhak. Ini pun tidak dibenarkan. Ya, kecuali betul-betul anaknya dalam keadaan susah, sulit, ya, dan tidak ada jalan keluar, dan anak ini sudah mandiri, ya. Maka wallahu a'lam, sebagian ulama membolehkan berikan kepada anak tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis tadi adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Qala Al-Mundhiri rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala rajulun, ada seorang berkata, la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin, aku akan mengeluarkan sedekah pada malam ini. Ini orang mengatakan demikian. Faharaja, kemudian dia keluar. Bisadaqatihi, dan membawa sedekahnya. Karena dia sudah bertekad, berniat bahwa aku akan mengeluarkan sedekah pada malam ini. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya. Fawadu'aha fi yadisari, karena dia tidak tahu, dia memberikan sedekah ini kepada orang yang mencuri, si maling, kasih sedekah ini atau zakat. Fa'asbahu yatahaddatsun, pagi harinya orang-orang berbincang-bincang menjadi buah bibir manusia di tempat itu. Tusuddiqul lailata ala sarik, bahwa tadi malam diberikan sedekah kepada seorang maling. Jadi omongan manusia, perbincangan mereka. Jadi mereka mencela. Faqal, maka orang itu berkata, orang yang berdoa, Allahumma lakal hamd ala sarik, ya Allah, segala puji hanya milikmu, yakni atas pemberian saya kepada orang yang mencuri ini, si maling ini. Kemudian la tasaddaqanna bisadaqatin, kemudian orang itu mengatakan lagi, sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah, maka dia keluar membawa sedekahnya tapi diberikan kepada seorang wanita pezina. Diberikan pada pezina. Ya. Fa asbahu yatahaddatsun, besok paginya orang-orang pada ngomong bahwa orang ini memberikan sedekahnya kepada pelaku zina. Tusuddiqul lailata ala zaniyah, Kau diberikan sedekah atau zakat pada orang yang berzina. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, segala puja hanya milikmu atas sedekah yang aku berikan kepada zaniya itu, pada seorang wanita berzina itu. Kemudian orang itu mengatakan lagi, la tasaddaqan nabi sadaqatin, sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah. Fa haraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghinan fi yadi ghaniyin. Maka dia pun keluar untuk mengeluarkan membawa sedekahnya, tapi kemudian diberikan kepada siapa? Kepada orang yang cukup. Fi yadi ghani, orang ini kaya, orang yang cukup, diberikan pada orang yang cukup itu. Fa asbahu yatahaddatsun, pagi hari orang-orang berbincang-bincang bahwa ini fulan yang memberikan sedekah kepada orang yang kaya, orang yang cukup. Tusuddiqu al-lailata ala ghaniyyin. Faqala, maka orang itu berkata, berdoa, Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala pujiannya pemilikmu, karena aku ini telah meletakkan uang ini atau sedekah itu kepada orang maling, pezina, dan orang yang cukup. Fa utiya faqila lahu, lalu orang ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ditanya oleh Allah taala, ya, faqila lahu amas, dia ditanyakan pada dia tentang perbuatannya ini, memberikan sedekah kepada orang maling, kepada pezina, kepada orang kaya. Lalu dia mengatakan, faqila lahu, dikatakan padanya, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu kepada orang yang mencuri, kepada maling itu, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi, maka mudah-mudahan dengan sedekah itu dia menghentikan perbuatan mencurinya. Wa amma zaniyatu, adapun persedekahmu yang kau berikan pada seorang yang zina itu, ya pezina, fala alla an tastaifa an zinaha, maka semoga dengan sedekahmu itu pezina tersebut, wanita itu, menahan dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghani, adapun persedekahmu kepada orang kaya, fala alla an ya'tabira, maka mudah-mudahan orang kaya itu mengambil pelajaran, ya, dari sedekah itu. Fayunfiqu mimma atahu Allah taala, maka dia pun mengeluarkan apa yang Allah infakkan padanya, karena ini orang memberi contoh padanya. Nah, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang wa amma shadaqatu wa faqatu qubila, dan sedekahnya orang ini disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim dan Nasa'i. Faqila lahu, maka dikatakan pada orang itu, ya, yang dia salah tempat dalam memberikan sedekah atau zakat, amma shadaqatuka faqad tuqbilat, adapun sedekahmu telah diterima. Ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya membaca pelajaran-pelajaran dari kisah ini atau hadis ini. Ada sekitar 20 poin pelajaran yang diambil dari hadis ini. Saya baca satu, ya, sebagian dari. Yang pertama yang diambil dari hadis ini, bahwa thubutus tawab fi sadaqah wa in kana al-akhid fasiqan wa ghaniyan fa fi kulli kabidin rutbin, ya, kabidin rutbatin ajrun, bahwa pahala tetap diperoleh oleh orang yang dia memberikan sedekah, meskipun orang yang mengambil sedekah itu adalah orang yang fasik. Seperti orang maling yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Zaniyah fasik. Ya. Jadi walaupun jatuh di tanah orang fasik, ya apalagi orang itu tidak tahu, maka tetap dia mendapatkan pahala. Kembali kepada kepada niatnya tadi itu. Yang penting dia mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya. Jadi pahalanya tetap walaupun jatuh kepada orang fasik ataupun orang yang cukup. Karena setiap perbuatan baik itu ada pahalanya, ada ganjarannya. Dan sebutkan di sini wa hadza fi shadaqati tatawwu. Ya, jadi ini masalah yang disebutkan tadi ini dalam sedekah yang bersifat tatawwu. sukarela. Wa amma zakat falat yujzi daf'uha ila ghaniyyin. Adapun zakat kalau dikeluarkan kepada orang kaya, maka ini tidak mengena. Ini orang kaya, orang yang cukup. Jadi harus betul-betul kepada 8 asnaf itu. Kecuali kalau seorang tidak tahu, ya dia tidak tahu bahwa orang ini cukup sebetulnya, tapi dianggap dilihat orang ini pantas dapat, dilihat orang ini membutuhkannya, maka dia memberikan tanpa dia mengetahuinya. Ya. Kemudian yang diambil juga dari hadis ini, ketika orang itu dikatakan pada orang itu, amma shadaqatuka, ya, amma shadaqatuka ala sarik, adapun sedekahmu yang kau berikan pada seorang maling, annahu aradhalika fil manam warru'ya haqqun, bahwa dia melihat apa yang dilakukan itu adalah benar. Ya. Maka fala'allahu an yastaifa an sariqatihi. Mudah-mudahan dengan dia memberikan sedekah itu, orang yang mencuri itu menahan dirinya dari mengambil hak orang lain. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Demikian pula orang yang zina. Dengan perbuatan memberikan pada yang mudah-mudahan, orang yang zina itu menahan yakni dirinya dari perbuatan zina. Karena terkadang naudzubillah orang berzina kadang-kadang karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Maka dengan memberikan sedekah tadi itu diharapkan dia bisa berhenti dari perbuatan zina. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa suatu sedekah apabila telah keluar dari harta orang yang memberikan sedekah itu dengan niat sedekah, maka ya tetap dihitung sebagai sedekah dimanapun jatuhnya sedekah itu. Selama orang itu niatnya untuk sedekah dan dia keluarkan karena Allah diberikan sedekah, jatuhnya dimanapun tetap nilainya sedekah. Setelah biayanya sedekah. Kemudian bahwa hadis ini memberikan pelajaran yang lain, bahwa as-sadaqo ala sarik wa zaniya, pemberian sedekah kepada orang yang mencuri atau orang yang berzina, fa innal ulama muttafiquna, para ulama sepakat bahwa kalau mereka itu orang yang fakir, maka boleh bagi mereka diberikan zakat. Jadi orang pelaku perbuatan jelek ini, kalau memang dia orang yang fakir, ya dia tidak mencuri kecuali karena kefakirannya, dia tidak berzina kecuali karena kefakirannya, maka para ulama muttafiqun sepakat bolehnya mereka diberikan zakat. Jadi zakat mal, bukan sekedar sedekah, bahkan zakat mal boleh diberikan padanya. Ini dari sisi hukum. Kita tidak bicara ngapain berikan pada dia, karena ada hadis yang lain mengatakan la yaqulu ta'ama ka illa taqiyun, dan tidak boleh makan makanan kecuali orang bertakwa. Bukan sisi itu yang dilihat. Dari sisi sahnya zakat ini, bolehnya pemberian zakat ini dari segi hukum. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa orang yang berbuat kefasikan, ya, itu terkadang tidak disebut dengan nama seorang mukmin. Padahal ini yang disebut dengan orang-orang beriman mereka ini. Cuma satu mencuri, satu zina. Ya. Nah, tapi disebutkan di situ sarik, zaniyah. Padahal mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang orang masih ada imannya dalam diri mereka, bukan orang kafir, tidak. Tapi orang muslim. Tapi namanya sudah berubah dari namanya semestinya muslim, tapi diganti dengan sari. Ya semestinya dia namanya seorang muslimah menjadi apa? Zaniyah. Makanya di sini para ulama menyebutkan bahwa seorang melakukan perbuatan fasik itu, ya selama dia tidak menghalalkan perbuatannya, maka dia tidak keluar dari iman. Ya. Tidak keluar dari iman. Dia tetap mukmin. yakni tetap sebagai seorang yang muslim. Hanya dialah muslim yang naqisul iman, kurang imannya karena kefasikan yang dilakukan. Mencurinya, perbuatan mungkar yang dilakukannya itu yang mengurangi nilai imannya. Makanya pelaku dosa besar yang beriman itu disebut mukmin naqisul iman. Orang beriman yang naqis imannya. Sedangkan orang mukmin yang dia jauh dari perbuatan dosa, dia sebut mukmin kamilul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya. Maka pelaku dosa besar itu, selama dia tidak menghalalkan, kita tidak boleh mengkafirkan orang itu. Sebagaimana dilakukan oleh khawarij mengkafirkan pelaku zina, pelaku yang dosa-dosa besar itu dikatakan sebagai orang kafir, keluar dari Islam, bukan mukmin. Itu pendapat khawarij. Kalau ahlu sunnah tidak. Selama dosa itu bukan dosa syirik, tapi dosa-dosa besar yang lainnya, ya, maka dia tetap tidak dikeluarkan dari garisnya sebagai seorang beriman. Makanya dalam pelaksanaan, ya, amalan kita sampai hari ini, amalan kaum muslimin, ada orang terkenal pelaku peminum, penjudi, zina. Kalau mati dikubur di mana? Dikubur di mana? Apa ada kuburan khusus ini untuk pelaku dosa? Tidak. Tetap dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini sudah satu bentuk praktek bahwa ahlu sunnah itu tidak mengeluarkan orang yang melakukan dosa besar itu dari Islam. Ya. Diharapkan mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya. Nah, inilah ciri keutamaan, keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mudah mengkafirkan orang muslim hanya karena satu dosa yang dilakukan oleh orang muslim tersebut. Karena masalah kafir, iman, masalah tidak gampang. Ya. Kecuali yang sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Bahwa orang itu kafir atau hadis-hadis Nabi SAW membuat bahwa fulan kafir, kita wajib mengatakan kafir. Tidak boleh tidak. Kemudian juga diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari hadis ini bahwa as-sadaqah ala ahli al-fujur wal ma'asi makruha. Memberikan sedekah kepada ahli fujur, ini orang-orang pelaku maksiat, apalagi kita tahu orang itu, ya, tahu loh, lain yang tidak tahu, ini kasus ini tidak tahu orang ini. Kita tahu pelaku-pelaku maksiat itu. Ada orang yang kita berikan sedekah, dia bakal minum, karena dia peminum. Atau dia zina. Dan kita tahu bahwa dia membutuhkan duit itu. Maka hukumnya adalah, disebutkan di sini, makruh, dibenci. Perbuatan yang dibenci. Memberikan sedekah pada pelaku-pelaku maksiat. Karena dikhawatirkan dengan sedekah itu mereka, yakni melakukan kemaksiatan mereka. Seakan-akan kita memfasilitasi. Ya. Maka dari itu wa'annahu yajib an yataharrala ahlal khairi wassatar. Oleh karena itu, orang-orang yang baik itu harus betul-betul mencermati dalam masalah memberikan itu. Ya. Jangan asal berikan. Kalau memberikan untuk menolong mereka maksiat, ya ini atau perbuatan yang dibenci, yang tidak benar. Kemudian juga diambil dari hadis ini, al-hasthu ala sadaqah. Kita dianjurkan untuk memberikan sedekah. Ya, untuk memberikan sedekah. Ada sebagian ulama mengatakan kisah-kisah ini adalah kisah orang-orang umat-umat terdahulu dalam hadis ini. Tapi terlepas dari itu semuanya, hukum-hukumnya pun berlaku pada kaum muslimin. Kemudian perkataan seorang yang tadi mengatakan, aku akan sungguh aku malam ini akan memberikan sedekah. Kemudian dia keluar. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang memang dia berbuat baik, berniat baik, dia ada, yakni ada waktunya, ada programnya. Aku hari ini mau berbuat ini. Makanya aku malam ini akan memberikan sedekah. Maka tidak mengapa seorang mengatur waktunya. Jadi memang dia untuk berbuat baik, ada jadwalnya, ada agendanya. Aku malam ini mau ke sana, mau berbuat baik, berikan sedekah, berikan zakat. Ya, sebagaimana orang ini ya menyebutkan tentang waktu yang dia akan keluar untuk memberikan sedekah itu. Kemudian bahwa orang ini dia meletakkan sedekahnya, semua sedekahnya ini pada orang-orang yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Wa huwa la ya'lamu an haqiqatihim syai'an. Karena dia tidak tahu sama sekali. Intinya dia niatnya sedekahnya keluar. Makanya kalau orang sudah niat bersedekah, dimanapun jatuhnya sedekah itu tetap tercatat sebagai sedekah. Tetap tercatat sebagai sedekah. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa kita berhukum dengan hukum yang zahir, hukum yang tampak. Bahwa hukum orang itu yang tampak pada orang itu. Ya. Orang yang kelihatannya berhak mendapat, kasih berikan. Tahu orang ini apa, begini, begitu, misalnya. Ya, jadi menghukumi sesuatu dengan yang zahir sampai jelas ternyata yang zahir itu tidak sebenarnya. Sebenarnya orang ini begini dan begitu. Tapi kalau kita tahu hanya zahirnya, maka lakukan sesuai hukum yang zahirnya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk bersabar ketika mendapat celaan. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, bukan pada tempatnya, menjadi omongan manusia. Orang-orang pada ngomong ya, tentang perbuatannya ini. Nah, dia tetap sabar, terus istiqomah dalam memberikan, melakukan amal kebaikan. Ini ternyata pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini. Cukup ya sudah azan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.